بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita ucapkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang berhak untuk itu semuanya. Wa huwa yuhibbul mahamid dan Allah cinta dengan pujian-pujian. Sehingga kita puji Allah, kita sanjung, kita sucikan namanya. Itu semuanya syukran lahu. Dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmatnya yang Allah telah curahkan kepada kita. Sehingga dengan itu ya, kita diberi kemudahan bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah hadis berkaitan dengan jawazul syirka. Jawazul asyirka atau asyarika. Bolehnya berserikat, bolehnya berkongsi, baik dalam bab berserikat memiliki sesuatu atau na'amaraqlah bersyirikat dalam melaksanakan akad na'amaraqlah. Ya kan ibn rahmah wa rahmahkum syami'an faraqlah. Nah, Ma'alif rahmahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini satu hadis, ya, yaitu hadis Qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan insyaAllah hadis ini akan kita baca. Na'amaraqlah. Monggo. Nam sebelah sini, ya, sebelah nawarokku tiang nawarok kanan saya. Semuanya yang hafal silakan baca. Nawarok. Nawarok. Sebelah tiang kiri. Ya, sebelah kiri tiang. Nama orang keluar. Terus pendek ya, nama orang keluar. Para keluar. Nam. Yang bersandar di tiang. Yang bersandar di dekat-dekat tiang, nama orang keluar. Ya, kok. قال الله أنا ثالث الشريكين. نعم بارك الله فيك. ما لم يقرأ فيقرأ. ما شاء الله بارك الله فيك. يا اخواني في الدين رحمنا ورحمكم جميعا بارك الله فيكم. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-843. Nah, barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa anissa'ibi al-mahzumi, dan diriwayatkan dari sahabat As-Sa'ib Al-Mahzumi radhiyallahu anhu, annahu kana syarikan Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu beliau itu adalah sekutunya Nabi alaihi salam. Dan Nabi dulu itu na'am barakallahu fiikum aktivitasnya ya sebagaimana aktivitas na'am manusia biasa. Berdagang, mengembala, gini ya na'am barakallahu fiikum. Ya kan ibn tahmi wa rahmukum jail barakallahu fiikum. Nah. Dan yang semacam itu ya kan rahmi wa rahmukum jail barakallahu fiikum tidak mengurangi muru'ah seorang. Ya, yeah, punya namor mahmakan. Ya. Yeah. Bagaimana posisinya dia namor kalau entah dia sebagai guru, entah dia sebagai apa saja nam tokoh masyarakat, ketika dia bermuamalah dengan muamalah semacam itu, nyeh, la yukharimul murwah. Tidak namarakallahu fikum menjatuhkan murwah. Nyeh. Dulu Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai dikenal dengan julukan Al-Amin di tengah-tengah masyarakat. Karena saking amanahnya. Beliau pernah membawa dagangannya Umunah, nyeh, Khadijah radhiyallahu anha ke Syam untuk beliau niagakan di sana. Kalau ini tentang melarah mukminin para kalafik, yang dengan sebab itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan hati Khadijah bintu Khuwailid yang akhirnya ya, menikah dengan Rasulullah SAW. Kalau ini tentang melarah mukminin para kalafik. Nah, ini Amr Sa'ib Al-Mahzumi ya. Ini salah seorang sahabat, termasuk orang yang Amr Kalafikum masuk Islam pada yaum fathah. Pada yaum al-fathah. Nah, warakulah. Ikhwan fitun tahmin rahmat pujuan warakulah. Nah, masuk Islam pada yaum al-fathah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah. Nah, warakulah. Fikum beliau datang pada Rasulullah SAW. Ikhwan fitun tahmin rahmat pujuan. Bagaimana sambutan beliau? Nah, warakulah. Dengan teman lama. Nah, warakulah. Ya. Ya kan ibn tahmin rahmat mujuin barakallahu. Dan pada sambutan semacam ini barakallahu fikum, padanya terdapat faedah yang terkhusus mereka-mereka yang kita inginkan barakallahu fikum untuk menerima apa yang kita bawa. Ya kan ibn tahmin rahmat mujuin barakallahu. Baiklah ibn tahmin rahmat mujuin. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-mu'alif rahmat ta'ala untuk menyebutkan tentang bolehnya syirkah. Dari mana? Di mana Rasulullah SAW aqarra dzalik. Beliau mengatakan annahu kana syarikun Nabi alaihi salatu wasalam namara qabla al-bi'sah. Namara qallahu fikum. Beliau mengatakan amara qallahu fikum, ya. Yeah. Marhaban bi akhi wa syariki. Hadza huwa. Syarik. Khairu bi rahmatin barak. Naam. Kata Rasulullah, kata nomor Ar-Rawi, annahu kana syarikan Nabi alaihi salatu wassalam qabla al-bi'tsah. Bahwasanya syarik Al-Mahzumi, Sa'id Al-Mahzumi ya, ini merupakan sekutu Nabi alaihi salatu wassalam di saat Nabi alaihi salatu wassalam belum diutus sebagai Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Faja'a yawmal fathi. Maka datanglah Sa'ib ini kepada Rasul alaihi salatu wasalam pada Fathu Mekah. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, marhaban bi ahi wa sariki. Naam warakallahu fikum. Selamat datang. Naam warakallahu fikum, saudaraku dan sekutuku. Naam warakallahu syariki. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Khani fi tahmujian barakallahu fikum. Ya. Al-muhim, hadzal hadis dzakarul muallif rahimahu taala di dalam bab ini. Bab asy-syarikah asy-syirka wal wikalah. Ya. Dalam kitab jual beli masuk dalam bab asyirka wal wikalah. Na'am barakallahu fikum. Itu pada sabda Nabi alaihi salatu wasalam wa syariki. Ya, wal istidlal min ya. Dan istidlal dari hadis ini anna Nabi alaihi salatu wasalam aqarra. Ya. Aqarra dzalika fi as-sa'ib al-mahzumiyah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menetapkan hal itu pada Sa'id al-Mahzumiyah yang dulu dia merupakan sekutu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya khali fitin rahmin wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga dari situ diambil faedah nama barakallahu jawaz syarikah. Ya, bolehnya syarikah baik dalam masalah ya amlak wal ukut. Ya, baik masalah amlak sebagaimana yang kita sebutkan syarikatu amlak atau syarikatu ukut, namaraku boleh. Kalau syarikatu amlak seperti yang kita contohkan tadi kemarin namaraku lafikum, ya, rajulani yashtariku fi baitin. Ya. Rajulani yashtariku fi baitin. Ya. So, dua orang yang bersekutu dalam satu rumah, namaraku lafikum. Satu rumah dimiliki oleh namaraku lafikum orang. Nah, boleh. Atau rajulan yastariku fi ulamin. Ya. Dua orang bersekutu pada satu budak. Boleh. Nah, warakallahu. Dan nanti akan disebutkan nanti ikhwan entah semua hadis yang menyebutkan hal itu ya, dari hadisnya ayah Abdullah bin Mas'ud. Ya, di mana dulu nah warakallahu fikum pada perang Badar Rasul SAW menjadikan Abdullah bin Mas'ud, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Amr bin Yasir, itu satu. Satu kongsi. Nama rokok. Satu syarikat. Nama rokok. Ternyata ya, rahmatullah, Abdullah bin Mas'ud gak dapat. Ya, gak dapat budak. Demikian pula Amr. Yang dapat itu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dapat dua budak. Nama rokok. Ya. Kemudian dua budak itu dibagi tiga. Nama rokok. Ya, dibagi tiga oleh Rasulullah SAW. Ya, masing-masing bagian, satu bagian untuk apa? Untuk na'am warakallahu fikum ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, satu bagian untuk na'am Abdullah bin Mas'ud, satu bagian untuk Amr bin Yasir. Sehingga masing-masing na'am warakallahu fikum budak tadi, itu ya, padanya na'am warakallahu fikum ya, dimiliki, dua budak itu dimiliki oleh tiga orang. Na'am warakallahu fikum. Ya. Gimana ngitungnya itu na'amarakallahu fikum? Ya. Yeah. Gimana ngitungnya na'amarakallahu fikum? Jadi satu budak itu na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Terdapat tiga bagian. Dua bagian pada satu budak itu punyanya na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Amr bin Yasir. Kemudian satu bagian dari budak tadi punyanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus kemudian 2/3 dari satu budaknya lagi na'amarakallahu fikum punyanya Abdullah bin Mas'ud na'amarakallahu fikum. Kemudian 1/3 lagi na'amarakallahu fikum punyanya apa? Punya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dari 3 na'amarakallahu. Ya, itu boleh na'amarakallahu fikum. Ya. Nanti ketika na'amarakallahu wah, saya bosan na'amarakallahu fikum. Ya. Mau tak bebaskan bagian saya na'amarakallahu fikum. Ya. Kan itu entah mewarah mukmu. Kok ternyata misalnya ya, yang dapat bagian 1/3 dari satu budak, 1/3 dari satu budak, na'am warakallahu fikum. Dibebaskan. Kholas na'am warakallahu. Berarti budak tadi masing-masingnya merdeka 1/3. Ya. 2/3-nya nama warakallahu itu masih masih Buddha. Namanya Mubaat namanya. Nama warakallahu. Ya. Itu boleh. Ya, nama warakallahu fik asyirka fil ghulam. Ya, itu namanya syirkatu amlakin. Ya, ikhwan fil tintah rahmakumullah barakallahu fikum. Yaitu bersyirikat, berkongsi dalam kepemilikan. Nama warakallahu fikum. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Di sini ikhwan tintah rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Disinggung, ya, satu faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan faedah jawazu nggih namaraqal tasarrufat nggih minas syarif tasarrufatil maliyah minas syarif nggih bolehnya namaraqal orang yang mulia namaraqal fikum melakukan namaraqal fikum tasarrufat maliyah jual beli apakah dia sebagai pembeli atau dia sebagai apa penjual boleh meskipun dia mungkin kepala negara meskipun dia mungkin amarakallahu fikum sebagai seorang meskipun dia sebagai seorang hakim itu asalnya boleh dan itu tidak merusak muru'ah enggak merusak muru'ah Rasul berdagang ada apa kalau kita enggak mau berdagang amarakallahu para sahabat yang mutabinya adalah orang-orang yang mulia bertani amarakallahu fikum dan Muhajirin rata-rata mereka adalah pedagang. Tapi dikecualikan satu masalah oleh para ulama. Yaitu terkait dengan nam Bai'ul Hakim. Bai'ul Hakim. Nggih. Nam liman yakti ali. Nggih. Yaitu jual belinya seorang hakim kepada orang yang sedang berhakim pada dia. Paham ya? Paham enggak? Jadi ini ada seorang hakim la warakallahu fikum ya. Ada seorang hakim la warakallahu fikum. Ini ada orang yang sedang berhusumah dengan dia, dengan orang lain. Tahu ya orang lain yang masalahnya sudah diangkat kepadanya. Kebetulan dia adalah seorang pedagang. Maka la warakallahu fikum dilarang nih bagi seorang hakim melakukan jual beli dengan orang tadi. Ya, dilarang. Bagi seorang hakim, namarakallahu fikum, ya, untuk jual beli kepada orang tadi. Ya, li umur. Ya, karena beberapa perkara. Yang pertama, namarakallahu fikum. Ya, kalau ini fitun rahmi wa rahmukum jain barakallahu fikum. Itu akan dikhawatirkan, namarakallahu fikum. Ya, akan terjadi, namarakallahu fikum, ya, Nah, terjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi keputusannya. Artinya, di situ dikhawatirkan terjadinya rishwah. Ya. Oh, Pak Hakim, Masya Allah. Ya, kebetulan saya lagi punya masalah dengan orang itu diangkat kepada dia. Akhirnya dia ketika beli dikasih banyak. Oh, harapannya apa? Benti mulus no perkara ini. Ya. Makanya disebut dikecualikan amarakallahu fikum para ulama terkait dengan ini. Mari kita tentah rahmatullahi wa barakallahu fikum. Antum bisa amarakallahu fikum baca di dalam syarahnya amarakallahu fikum Syekh Muhammad bin Sulaiman pada faedah yang pertama. Mari kita tentah makmum. Setelah beliau menyebutkan faedah jawazus syarikah, ya. Jawazus syarikah bolehnya berserikat berkongsi. Ya, setelah itu beliau memunculkan satu faedah lagi. Beliau mengatakan wa fihi dalilun ala anna mumarasatal bai'i wasyara la yakdahu fil muru'ah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih. Dan dalam bab in amarakallahu fikum terdapat dalil bahwasanya nam melakukan transaksi jual beli umarasah namarakallahu fikum fil bai' wasyira namarakallahu itu tidak namarakallahu fikum menjatuhkan kehormatan ya hatta namo dari orang yang syarif orang yang mulia orang yang memiliki kedudukan, orang yang terpandang, itu tidak menjadikan itu sebagai penyebab jatuhnya muruah dia. Ya, alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarraha ba'dal fi'li. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam ya menetapkan hal itu setelah beliau melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu waktu sebelum beliau diutus Nabi seperti itu memang profesinya, kan gitu ya. Jual beli. Ya, setelah beliau diutus Nabi, namarakallahu ada temannya yang dulu pernah berkongsi dengannya, namarakallahu fikum, beliau pun menetapkan hal itu. Ya, ya kana bi tempah mawjian barakallahu. Ya kana bi tin rahman wa rahmuk mujian barakallahu. Nah, janan Nabi sallallahu alaihi wasallam syaraka sa'ib al-mahzumi fa mumarasatul uqud la ya'tabu qadhan fil insani. Maka namarakallahu fikum bergelut dengan akad-akad, entah itu akad na'amarakallahu fikum jual beli, akad ijar, akad maliyah yang lain na'amarakallahu fikum, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan muru'ah seseorang manusia. Qani bin Tahmi Allah. Naam. Waqad sabata an Nabi alaih sulatuh annau ba'a wa ashtara. Dan telah sabit ya, dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau pernah melakukan ya, transaksi jual juga membeli, menjual dan membeli. Nah, warakallahu. Bal innahu tuwfiya wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Bahkan beliau meninggal dunia namarak dalam keadaan baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi. Ya kan ini tentang penolakan hukum. Wakalal ulama. Nah ini yang sama bukan amarakulah. Wakalal ulama. Yang bagi lil qadhi. Dan seyukinya bagi seorang hakim. Waman hakamahu. Min dil amri. Dan orang yang berhukum kepada qadhi tersebut. Dari kalangan orang yang memiliki perkara, namarakallahu fikum, memiliki kasus, ya. Alla yubasyiral bai' wa syira' bi nafsihi. Artinya dia tidak melaksanakan transaksi secara langsung dengan orang tadi. Ya. Kalau memang harus beli ya sudah kan dia qadhi ya, biasanya kan punya banyak pengawal ya. Antum aja yang beli, namarakallahu. Nyuruh orang. Jangan kemudian apa? Namarakallahu fikum, dia sendiri yang nam nadran li fasadin nasi ya, untuk memperhatikan kerusakan manusia. Perhatikan kerusakan manusia ketika na'amarakallahu fikum melakukan hal itu. Kaifa dzalik, bagaimana na'am hal itu? Na'amarakallahu, yang jelas khonitullah makmumah ya, di situ na'amarakallahu fikum ada madinnah riswah. Madinnah riswah kalau itu terjadi dengan orang yang ia nam tangani kasusnya, nam warakallahu fikum. Itu nam bisa masuk ke apa dalam ranah riswah. Madinah baru Madinah saja, baru ada nam kemungkinan saja nam warakallahu. Tapi hikmah dari syariat kita termasuk perkara yang sangat itu ditekankan, itu adalah satu dzari'ah. Hakikatnya. Ketika ada dzari'ah ke sana, sudah dihindari nam warakallahu. Ya, boleh hukum jual beli dari siapa saja. Boleh. Tapi katanya apa? Fihi dari'ah, ya. Padanya ada namarakallahu dari'ah, sesuatu yang menyebabkan namarakallahu fikum penyimpangan, maka di itu dilarang. Itu kaidah agama demikian. Namarakallahu fikum. Ya. Haramnya namarakallahu fikum lamsul yadil mar'ah. Itu dalam bab ini. Dari A. Haramnya memandang. Ya, seorang laki memandang perempuan yang bukan mahramnya. Dalam bab ini. Amarakullahi wabarakatuh. Dari A. Ya kari wikintah melorah mengkumcuan barakullahi wabarakatuh. Ya. Nah, demikian pula amarakullahi wabarakatuh. Ya, ketika ada dari A ke sana. Ya. Dia itu. Dicegah. Namorokloh. Ya merupakan lebih tentang menurut jami'an wa barakallahu. Apa alasan para ulama? Qalu, mereka mengatakan, li'anna an-nasa sawfa yuhabunahu. Dia kan manusia akan segan sama dia. Oi, bak, mereka di pasar. Wah, langsung awak segan sama dia. Sehingga ketika dia melakukan transaksi yang sak jane ngono yo, namarakallahu fikum, regane barang iku 100.000. Nggih. Namarakallahu fikum. Kenapa? Segan sama Pak Hakim. Rusak ya, namarakallahu. Kan itu tentang jeneng namarakallahu. Nggih, fatakun hadil muhabah ya bimanzilatir riswah. Sehingga keseganan ini bisa diposisikan sebagai bentuk riswah nyogok. Faham ya? Ya kali lebih tentang mencuri para kelas. Nah, para kelas. Ya. Kata para ulama, li'annau lawla annau fi hadzal makan minas sultah ma habahun nas. Dikarenakan seandainya dia tidak pada posisi ini, namarakallahu fikum. Ya, niscaya manusia tidak akan segan sama dia. Ya enggak? Ya, tuku-tuku wos. 100.000, 100.000, namarakallahu fikum. Regane enggak iso turun, namarakallahu fikum. Bahkan ditawar aja enggak boleh, namarakallahu fikum. 1 rupiah? Enggak. 100.000? 1.000? Enggak. Turun 1.000? Enggak, 100.000. Giliran dia yang beli, namarakallahu fikum. Malah dikasih, apa? Ini 10.000, namarakallahu. Ini namarakallahu. Karena muhabbah tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Fatakunu basharatuhu lil bai' wasyira' sababan. Nih, li ayyuhabihi nas fayaqu huwa wa hum fil ismi. Hadza. Sehingga namarakallahu fikum, ya. Interaksi hakim secara langsung dengan para penjual di pasar namarakallahu fikum. Nih, itu menjadi sebab mereka namarakallahu fikum segan dengan hakim tersebut. Namarakallahu fikum, sehingga dia demikian pula masyarakat terjatuh dalam dosa. Namarakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Dari hadis ini diambil faedah. Nah, husnu khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam. Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Husnu khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam. Nawarakallahu fikum. Ya, yeah. Indahnya akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, kalau dalam hadis ini namarakallahu fikum, dan kalau kita membaca tentang itu, tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi ya sudah namarakallahu fikum. Ya. Dari semua sisi, ya. Ya, dari urusan, ya, manusia, maka akhlak Nabi yang terbaik. Ya. Yang terindah. Namarakallahu fikum. Ini dari sisi ini, Namur. Ketika bertemu dengan apa? Dengan teman lama. Kau diberi tentah menarah. Termasuk min husnil huluk namarakallahu fikum. Ya. Namarakallahu fikum. At-tarhib. Lissadiq. Namarakallahu fikum. Menyambut. Ya. Tarhib. Lissadiq. Namarakallahu fikum. Ikhwan fitnah merah kemudian para kelam. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan faedah ini, diambil dari hadis ini, beliau mengatakan, husnu khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam, hina rahaba as-sa'ib. Ya. Yeah. Yaitu menunjukkan akan indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyambut, ya, menyambut ya namarakallahu fikum as-sa'id. Namarakallahu fikum. Kata beliau, "Hina rahaba bi syariki faqala marhaban ya akhi, marhaban bi akhi wa syariki." Namarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Ya. Kalau nam bahasa kita ya nam marhaban itu monggo gitu lah ya. Bahasa Jawa nam enggak tahu bahasa Kendari apa. Nam monggo apa silakan. Ya, kan masing-masing daerah punya apa? Punya bahasa sendiri-sendiri ya. Yang maknanya hampir sama. Kalau marhaban itu monggo. Dia bukan tahiyah. Bukan namarakallahu fikum penghormatan. Ya. Tapi namarakallahu fikum bentuk penyambutan. Ya, penyambutan. Ya, akan dipintah nyorah mukmujian barakallahu. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin satu faedah yang namarakallahu fikum. Ini bisa antum lihat di itu di namarakallahu fikum secara beliau Fathuddin Jalalul Ikram ya ketika beliau menjelaskan tentang lafaz marhaban bi ahi wa syariki. Namarakallahu. Beliau jelaskan secara bahasa marhaban itu asalnya dari mana. Namarakallahu. Kemudian amar beliau nam kritik. Ya, kritik sebagian orang yang menggunakan lafaz ini sebagai bentuk tahiyah penghormatan. Tahiyat. Namarakallahu fikum. Ya kan itu tentang jenis barakallahu. Ya. Tahiyat namarakallahu fikum. Jadi assalamualaikum tahiyat ya namarakallahu fikum. Idza hayyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya. Kalau antum dikasih salam penghormatan, maka namarakallahu fikum jawab dengan semisalnya atau yang lebih baik namarakallahu fikum. Ya. Yang lebih baik atau namarakallahu fikum semisalnya. Assalamualaikum, antum jawab Waalaikumsalam. Itu semisalnya. Tapi yang bagus, Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Ketika dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namarakallahu fikum menjawab tahiyat dengan lebih baik atau rudduha. Assalamualaikum, ya. Tiba Waalaikumsalam. Walas. Nah. Termasuk keliru namarakallahu fikum antum di ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Antum waalaikumsalam keliru. Menyelisih ayat itu. Ya, itu tahiyah. Namarakallahu fikum. Kalau itu entah benar. Adapun tarhib marhaban namarakallahu itu adalah namar bentuk penyambutan. Ya. Coba antum itu renungkan namarakallahu fikum atau namarakallahu antum amati penjelasan beliau. Nawarakallahu. Kita baca bareng-bareng ya. Yang punya kitabnya bisa dilihat nawarakallahu. Ya kan ini tentang menarah ujian barakallahu fikum. Kata beliau, ar-rahbu bimakna as-si'atu. Rahab maknanya si'ah, luas. Ya. Ya kan ini tentang menarah ujian. Minhu rahbatul bait. Ya, di antara penggunaan lafadznya adalah namarakallahu fikum kata rahbatul bait. Rahbatul bait itu maknanya adalah al-makanul muttasi' amamahu. Nih, tempat yang luas di depannya. Latarnya gitu ya, latar rumah. Kata apa? Apa namanya? Pelataran rumah. Ya gitu ya. Ya kan itu tentang melarah mengucapkan barakallahu. Warahbatul masjid, ya, sementara rahbatul masjid adalah al-makanul muttasi' fil masjid, yaitu tempat yang luas di masjid. Biasanya disebut mihrab, ya, mihrab. Gitu ya. Ya, kembali kita entah melarah mengunjungi para kelafik. Nah, makna marhaban, maka makna marhaban itu adalah, ya, sakanta makanan marhaban. Nah, barakallahu. Aywasian. Kamu tinggal di tempat yang marhaban, yaitu tempat yang luas. Moga-moga dipersilakan, gitu ya. Namarakallahu. Ya kan fitin rahmin wa rahmikum syaitan barakallahu fikum. Nah, baru beliau na'amarakallahu fikum sedikit mengkritisi sebagian na'amarakallahu fikum orang yang menggunakan lafaz ini sebagai apa? Bentuk penghormatan. Tahiyat. Tahiyat itu assalamualaikum ya. Ya kan fitin rahmin wa rahmikum syaitan barakallahu fikum. Kata beliau, aktsarun nas yarawna anna marhaban tahiyatun. Kebanyakan manusia memandang marhaban itu adalah tahiyah, nama penghormatan. Ya. Lakin la yadruna ma maknaha. Akan tapi mereka tidak tahu apa maknanya. Nawarakallahu. Ya. La qulta ma maknaha. Kalau kamu tanya, apa maknanya marhaban itu? Ya kul tahiyah. Marhaban itu maksudnya maknanya adalah penghormatan. Kan itu tentang melarang mencuain para kelawan. Nah, amalau qulta lahu marhaban mustaqun narrahbah wa minhu rahbatul masjid wa rahbatul bait. Nih, qala la na'rif. Kalau kamu katakan marhaban itu amarakallahu fikum mustaq dari lafaz rahbah. Nih, dan di antara penggunaan lafaznya nih adalah rahbatul bait wa rahbatul namarakul masjid. Ya, tempat yang luas. Pelataran dan tempat yang luas yang ada di dalam masjid. Maka ini fitrah mewujudkan para kelawan. Maka dia pun mengatakan, la na'rifu. Nih. Kami tidak tahu ini. Nama Rokhlaw. Ikhwan ibn Tuntah mewarhamakumu. Waya tahiyya. Nam. Al-muhim. Hada ma'naha filu. Nam. Sehingga ikhwan ibn Tuntah menggunakannya ya sebagai. Sebagaimana amar Rokhlaw orang Jawa. Ketika mengatakan. Monggo, monggo. Itu maknanya marhaban. Sila ya. Monggo, monggo. Ditempatkan di tempat. Yang apa. Yang selain. Itu namanya marhaban. Ya. Yeah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya khani fitin rahmin wa rahmatum jami'an. Wa barakallahu fikum. Memang kadang istimal semacam ini nama barakallahu fikum. Sering kita lakukan tapi tanpa mengetahui apa maksudnya. Kan ya, nama barakallahu fikum. Ya khani fitin rahmin wa rahmatum jami'an. Wa barakallahu fikum. Kesimpulannya, bahwasanya hadis ini nam dijadikan sebagai dalil oleh mu'alif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang jawazus syarikah atau syirkah. Baik dalam bab syirkatul amlak atau syirkatul ukud. Jelas ya? Dari sisi ikhwan ikrarun Nabi alaihi salatu wassalam ba'da fi'li. Ikrarun Nabi alaihi salatu wassalam ba'da fi'li. Yaitu ikrarnya beliau setelah beliau juga melaksanakannya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan insyaallah kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, warakallahu fikum. Yaitu hadis yang ke-844. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam kami menjelaskan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.